ni'amin zalik, tidak mengapa. Kama kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'inu bil asya'i allati tusa'iduhu ala tablighi risalatihi. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan alat bantu dengan asya', dengan beberapa perkara yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah syariat, tulisan ya, atau yang lainnya. Amma an yakuna al-muballighu adabun, jadi setelah kita paham al-muballigh yang disampaikan harus berupa ilmu Al-Qur'an maupun sunnah. Adapun terkait dengan wasail, sarana, media, maka bisa dipakai menggunakan tulisan, suara, dan semisalnya. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW berdakwah, dakwah beliau sampai kepada telinga-telinga manusia, sampai kepada pendengaran manusia dengan berbagai media, di mana dakwah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Amma an yakuna al-muballighu tamthiliyatin wa anashida. Adapun bila yang didakwahkan, yang diseru, yang disampaikan adalah tamthiliyat, sinetron-sinetron, drama, au anashida atau nasyid-nasyid, nyanyian, bukan Al-Qur'an, bukan Qur'an, bukan Sunnah. Fahadha minal lahwi wal la'ibi, ini merupakan permainan dan senda gurau, bukan ilmu. Yughalitun nas, hal mereka dengan metode tadi, yughalitun nas, membuat manusia salah, membuat manusia salah. Demikian pula menipu manusia seakan-akan itu adalah agama Allah, dengan sinetron, drama, nasyid. Akan disebutkan nanti asal-usulnya. Qala wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, hal wasailu da'wati tauqifiyatun au am ijtihadiyatun. Kemudian mereka mengatakan, apakah media-media dakwah itu tauqifiyah atau sifatnya ijtihad, suatu yang paten ataukah ya paten kembali kepada nas dalil, ataukah sifatnya ijtihad kembali kepada pendapat manusia. Fahadha minal la'ibi ala unqulin nas, maka ini termasuk bagian dari upaya mempermainkan akal-akal manusia. Al-muballighu alladhi tuballighuhu labudda an yakuna hujajan wa barahina. Al-muballagh, sesuatu yang disampaikan, yakni dakwah tadi, yang engkau sampaikan itu harus berupa hujjah, dalil, wabarohin, dan bukti-bukti. Bukan semata-mata nyanyian, bukan semata-mata lagu, sinetron, dan semisal itu, bukan. Qala ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qawmihi liyubayyina lahum. Allah mengatakan, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaum mereka, bilisan ai bilughah, dengan bahasa mereka, menggunakan bahasa kaum tersebut. Tujuannya apa? Liyubayyina lahum, agar rasul itu menyampaikan kepada mereka hujjah, dalil dari Allah Ta'ala. Jadi yang disampaikan adalah dalil, yang disampaikan adalah syariat. Adapun alatnya, medianya macam-macam. Coba dibedakan antara muballagh dan wasail. Muballagh yang disampaikan harus ilmu Quran dan Sunnah. Adapun alatnya, ya selama alat tersebut sifatnya mubah, boleh, maka diperbolehkan. Hatta taqumal hujjatu, sehingga hujjah tersebut tegak. Wa yasma'an nasu al-hujaja al-qawati'a, dan sampai manusia mendengar hujah-hujah yang pasti, yang jelas. Allati tu'minu biha al-qulu, yang mana dengan hujah-hujah yang jelas itu, Al-Quran dan Sunnah, akal-akal manusia tu'min biha, ay takhdu', menerima, tunduk terhadap hujah itu. wa taslamu biha, dan menerimanya, ridho terhadap dalil itu. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, hal ar-raqsu wa tamthilu wal anshudatu al-majinatu wa ma syakala dhalika hujajun. Kata beliau, apakah ar-raqs, joget, dansa, wa tamthil, sinetron, drama, wal anshudah, nasyid-nasyid, al-majinah, yang berisi sendau gurau, lucu, yang menunjukkan permainan akal di situ, nasyid-nasyid yang berisi tentang perkara-perkara lucu, guyon dan semisalnya, wa masyakala dhalika, dan yang semisal itu, hujajun, apakah semua itu dikatakan sebagai hujah, dalil? Jawabannya apa? Itu bukan hujah, itu permainan. Baik. Itu bukan dalil, bukan ilmu. Kaifa tatruku qala Allah, kaifa tatruku qala Allah ta'ala wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau meninggalkan firman Allah? Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran, dan engkau meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap demikian dalam hadis. Wa tadhhabu li tamthiliyati wal anashidi. Kemudian engkau pergi menyambut, membawa, kemudian berdakwah dengan tamthiliyat, dengan sinetron-sinetron, kemudian nasyid, nyanyian-nyanyian. Wa taqulu hadhihi wasailu, lalu engkau mengatakan inilah sarana-sarana dakwah. Benar enggak? Semacam jawabannya enggak benar. Hadhihi laisat wasaila, ini bukan wasail, bukan media yang dibenarkan untuk menyampaikan dakwah. Anta tuballighu lin-nasi batilan wa la'iban. Kalau engkau melakukan itu, berarti engkau tuballigh, menyampaikan kepada manusia kebatilan dan permainan. Isinya kan gitu kan, yang mendengar, yang melihat senang, goyang-goyang kepalanya, yang dihafal nyanyian, ucapan-ucapan manusia. Taib, enggak menghafal ayat-ayat Allah, tidak pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian keumuman manusia. Isinya pengajian mereka dari sana ke sini nyanyian. Isinya apa? Guyon. Yang paling pandai membuat pendengarnya tertawa, yang paling mahal gajinya itu ya, amplopnya paling tebel ya. Isinya gitu. Beda dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dipenuhi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Hadhihi laysat wasaila, ini bukan media-media berdakwah. Sandiwara, nyanyian, apalagi mungkin sebagainya sudah dikombinasi antara musik modern dan tradisional. Apa itu namanya kiai ini dan kiai itu kan itu ya. Macam-macam. Tanpa kita menyebut nama kiainya kan itu ya. Cak ini hadirilah apa? Pengajian akbar bersama cak titik-titik dan kiai titik-titik. Apa maksudnya? Cak fulan kemudian kiai, itu maksudnya apa itu? Gabungan antara gamelan dengan musik modern. Nah, ada baliho besar itu. Baik. Yang tahu senyum. Wala, bukan demikian. Bahkan sebagian dakwah mereka isinya itu kritikan terhadap pemerintah. Akan-akan sebagai budayawan ini tuh ya, bukan sebagai ahli dakwah atau budayawan. Ini isinya ya cerita tentang dakwah, isinya tentang budaya dulu terkait dengan sunan ini dan itu. Yang dengar seneng karena awam, taunya dakwah semacam itu, taunya Islam semacam itu, padahal bukan bagian dari Islam. Demikian pula yang berada di luar negeri, demikian juga. Jadi apa ada sambungannya. Kalau di sana ada habaib, nah, ya gitu, joget kepala mereka luar biasa, mirip dengan agama yang lainnya, kaum Yahudi, Nasrani, goyang kepalanya. Kalau sebagian mereka bertahlil, kan itu ya, mungkin ada yang tahu dari sebagian ikhwah melihat mengucapkan tahlil sampai la ilaha illallah itu ya, nah, sampai goyang seluruh badannya. Sampai akhirnya apa? Kepalanya saja. Nah, mungkin sebagainya lihat. Tersebar itu. Mirip. Satu lagi mirip dengan agama yang lainnya. Digabung dengan musik, rebana, dan lain sebagainya. Sama, ternyata nyambung. Nanti akan disebutkan. Inilah pada pertanyaan kedua. Qala warrusulu ma ja'u bimithli hadza. Para rasul enggak datang dengan hal itu, enggak datang dengan dakwah semacam itu. Ar-rusulu jaduna. Para rasul serius. War risalatu jaddatun. Demikian pula risalah, syariat itu serius. Baik. Barakallahu fiikum. Haula ya'tsuna ila baladin salihin. Mereka datang masuk ke negeri yang bagus. Ahluhu muslimun, penduduknya muslim. Wa 'ala manhajin sahihin wa sunnatin, penduduknya di atas jalan yang benar dan di atas sunnah. Wa yaquluna hadhihi wasailu lidda'wah. Kemudian mereka mengatakan ini adalah media-media dakwah. Jadinya rusak. Taib yang dulu tidak kenal semacam itu jadinya kenal. Paling tidak jadinya bersyubhat, rancu. Wah ini bagian dari agama atau bukan? Merusak pemahaman manusia sehingga disebutkan beliau yughalitun nas. Media-media semacam itu membuat manusia bingung. Kaum muslimin bingung yang benar yang mana ini? Media yang tepat yang mana ini? Kok ada lagi media yang baru? Membuat manusia bingung, kaum muslimin bingung. Qala hadhihi wasailul ifsad. Kemudian beliau jelaskan hakikatnya, itu adalah media-media lil ifsad, bukan islah. Hadhihi wasailul ifsadi wattakhribi wa tadmiril uqul. Itu adalah media-media yang merusak. Wattakhrib dan menghancurkan, wa tadmir dan membinasakan akal manusia, akan rusak. Enggak lagi kenal Quran dan Sunnah. Kenalnya apa? Nyanyian. Setelah itu ditransfer, dipindah dari menghadiri pengajian, nonton YouTube dan lain sebagainya, disampaikan kepada anak-anaknya. Anaknya dikudang gitu ya. Ngudangnya pakai ya nyanyian-nyanyian kayak gitu. Sejak kecil sudah di kudang, apa di kudang itu? Tahu di kudang ya? Apa bahasanya? Hah? Ditimang-timang. Ya itu. Gak ada ya bahasa sini kudang. Hanya sambil anak-anaknya gitu. Gak diajari Al-Fatihah, gak diajari apa yang diajari nyanyian. Gitu. Antara azan sama sholat itu macam-macam. Didengar-dengar kayaknya itu baca bahasa Arab, didengar oh ternyata bahasa Jawa. Ya. Ya kan? Ada kan? Antum perhatikan aja. Tak kira bahasa Arab, ternyata dengar-dengar oh bahasa Jawa. Nah. Baik. Qala ini belum mengatakan hadhihi, ini merupakan media-media yang merusak. Memang merusak agama. Wa takhrib, menghancurkan dan membinasakan akal. Akal yang sehat jadi hancur. Wa lihadza istahwadhu 'alal adfali wal masakin bi hadhihi al wasa'il. Oleh karena ini mereka istahwadhu, ya, berupaya untuk menguasai anak-anak. Dididik dari kecil dengan nyanyian-nyanyian tadi. Wal masakin, dan orang-orang miskin, orang-orang lemah, enggak punya ilmu. Bihadhil wasail, dengan media-media ini. hadirlah pengajian akbar dari desa ke desa. Nah, semangat. Ada yang naik pickup itu ya. Sambil ya karena orangnya miskin enggak punya uang banyak. Sangunya apa? Gorengan, uti-uti gitu ya dan lain sebagainya. Sesuai dengan tingkatnya. Yang masih sekolah masih kecil juga semangat, yuk berangkat sana. Apa itu istilahnya? Kalau sini kuburan. Acara-acara semacam itu isinya apa ya? Tabuan, nyanyian campur laki dan perempuan. Seakan-akan itu bagian dari agama. Ya apa tidak? Antum perhatian apa tidak di tempat ini? Pindahkan dari satu tempat. Tiap bulan ada itu dari satu tempat ini, besok bulan berikutnya ke sini, besok bulan berikutnya ke sini. Baik. Merusak. Sudah habis waktunya. Kemudian berbegi tonggoni kan gitu ya. Mengganggu tetangga. Sebelum tampil kan harus persiapan dulu. Habis zak dang deng dang deng dang deng. Ya. Ya apa enggak? Ambilan sini enggak terlalu enggak ada enggak secara sini? Hah? Atas ya? Hah? Oh, tetangga sebelah. Ada itu, sebelum pentas mesti itu latihan dulu. Latihan dulu. Nah. Sebagiannya beralasan daripada mereka apa? Ngujud, main kartu, ya daripada minum dan lain sebagainya diganti dengan itu. Jatuh, pindah dari satu maksiat ke kebid'ahan. Nah. Keluar dari mulut apa? Buaya masuk ke mulut singa. Sama-sama berbahaya, merusak. Baik, oleh karena itu mereka berupaya untuk menguasai anak-anak dan orang-orang lemah dengan media-media ini. Wa yanqulunahum minal manhajis salafi ila manahijil fasidati, dan memindahkan umat dari manhaj yang benar salaf ke manhaj yang rusak, jauh dari agama. Fahunaka wasilatun wahunaka ghayatun. Di sana ada media, sarana, dan di sana ada tujuan. Dijelaskan di sini, al-ghayatu hukmullahi wa dinuh. Tujuannya adalah mengerti hukum Allah dan agamanya. Tuballighu aqidatan, engkau menyampaikan aqidah. Tuballighu ahkaman, engkau menyampaikan hukum-hukum. Tuballighu ila akhiri, engkau menyampaikan ini dan itu syariat. Baik, akidah, ilmu, syariat, hukum, manhaj dan seterusnya, Quran dan sunnah. Hadhihi la yajuzu al-la'ibu fiha. Semua itu enggak boleh dibuat jadikan permainan. Jadikan sebagai guyon, sandiwara dan semisalnya. Wala taghyiruha, tidak boleh diubah, wala tabdiluha, tidak boleh diganti. Ittakhiz laha alwasaila asyarifata. Kemudian belum menasihatkan, gunakan untuk menyampaikan dakwah tadi, hukum-hukum tadi, wasail, sarana-sarana yang syarifah, sarana-sarana yang mulia. Waballighha, dan sampaikan syariat tersebut. Anta alal minbar tuballigh, engkau di atas mimbar sampaikan ya. Agama ini agama yang mulia, syarif, agama yang mulia, maka harus disampaikan dengan cara yang mulia, tidak dengan cara yang hina. Naam. As-sunnatu an yakuna, kemudian beliau menyebutkan terkait dengan hal yang lain, masih terkait dengan ini. As-sunnatu an yakuna al-mimbaru murtafi'an ala qadri al-hajah. Contoh lain ya. Sunnahnya mimbar yang ada di masjid, murtafian itu tinggi, sesuai dengan hajat. Berapa? Salatu darajatin takfi, tiga derajat, tiga tangga, satu, dua, tiga. Ya seperti ini, naik satu, dua, tiga. Taib, cukup. Ba'duhum yusrif, sebagiannya berlebihan. Yattakhidhu mimbaran aliyan jiddan, mereka membuat mimbar tinggi sekali. Ada apa enggak di tempat kita? Ada kan ya? Tinggi sekali. Yakhribu bihi al-masjidah. Di mana dengan mimbar itu? Mimbar itu yakhrib, merusak. yuzayukhrabu bihi al-masjidu, masjid dirusak dengan sebab mimbar itu. Kenapa? Karena mimbarnya gede sekali. Nah, gede, tinggi. Baik. Ba'dul masajid, sebagian masjid yamuddul minbaru, mimbarnya panjang. Hatta yumkinu an yaqta'a saffain, sampai mimbar itu bisa memutus dua saf. Karena saking panjangnya, saking besarnya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil sholati bainas sawari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di antara dua tiang. Di antara tiang ini ada tiang, enggak boleh di situ. Kenapa? Terputus. Nah, sehingga masjid kalau bisa memang tanpa tiang. Namun kalau misalnya enggak bisa harus pakai tiang, maka salatnya jangan di antara tiang-tiang tadi. Terputus salatnya. Nabi melarang salat di antara tiang-tiang. Al-mimbaru yambagi an yakuna ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar itu semestinya sesuai dengan metode contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Khosatan al-an, terlebih di zaman sekarang. Kenapa? Karena teknologi semakin canggih. Dan itu ya. Kemudian harta benda semakin melimpah, luber-luber. Orang karena semangat ingin memperbagus masjid terjatuh kepada perbuatan israf, khosatan al-an, terlebih saat ini. Kenapa? Karena besarnya perhatian kaum muslimin terhadap masjid. Padahal sebagian dari mereka tidak paham bahwasanya berbangga-bangga dengan masjid, berbagus-bagusan masjid itu merupakan apa? Tanda dari hari kiamat. Bukannya berbangga dengan semakin makmurnya masjid dengan ibadah, namun bangga dengan ya masjid yang gemerlapan, kubahnya gede, menaranya tinggi, dan lain sebagainya. Dalam keadaan jamaahnya sedikit. Indana mithlu hadhil wasail. Terlebih sekarang di sisi kita, kita memiliki media-media seperti ini. Ada di sana media untuk menyampaikan suara, menyampaikan dakwah. Mukabbiratus saut, pengeras suara, mikrofon. Pengeras suara. Tusa'idu ala isalis saut ila ab'adi madan. Baik, mukabir saut, pengeras suara itu membantu untuk menyampaikan suara tersebut ke tempat yang paling jauh. Walhasil, kesimpulannya annahu yajibu an nufarriqa bainal haqqi wal batil. Kesimpulannya wajib bagi kita untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Bainal ilmi al muballighi wa hujajih wa bainal bida'i wal jahli. Antara ilmu yang disampaikan dan hujah-hujahnya, dan antara kebid'ahan dan kejahilan. Wa bainal wasailil masyru'iyyati masyru'ati, antara sarana-sarana yang disyariatkan. Wa wasaili al mamnu'ati allati asyarna ilaiha, dan antara sarana-sarana yang dilarang yang telah kami isyaratkan. Kita lanjutkan. Qala as-su'al, pertanyaan. Ma ra'yukum fi asalibi da'wati ila Allah, hal hiya tawqifiyyatun am la? Pertanyaan, bagaimana pendapat kalian terkait dengan sarana-sarana dakwah kepada Allah Ta'ala, apakah dia tawqifiyah ataukah tidak? Al-jawab, jawabannya laisa al-itlaq, tidak bisa dimutlakkan. Ad-da'watu ila Allah hiya bil kalami wal hujaji wal barahini wal burhani. Berdakwah kepada Allah Ta'ala harus dilandasi oleh al-kalam, penjelasan. Demikian pula hujah, dalil, dan bukti, Al-Quran dan Sunnah. Fahadihi al-hujjatu wal-burhanu qulha bima syi'ta. Hujah, dalil, bukti, Al-Quran dan Sunnah. Katakan bima syi'ta, dengan media yang engkau inginkan. Qul fi shahifati, katakan dalil tersebut pada shahifah, di koran, di majalah, di buletin. Qulha fil idha'ati, katakan pada media yang dipakai radio. Qulha fis syariti, katakan al-haq tadi, dalil tadi pada syarit menggunakan kaset. Qulha fi ayyi majalin, katakan hujah tersebut pada media apapun selama itu diperbolehkan. Balligh hujjatallahi wa da'watallahi ila al-mad'uwin, sampaikan hujah Allah dan dakwah ila Allah kepada orang-orang yang diseru. Sampaikan apa yang disampaikan tadi, dalil dan hujah Al-Qur'an dan Sunnah. Amma tamthilu wal raqsu wal anashidu, adapun tamthil sandiwara, raqs joget, ya, anashid nyanyian-nyanyian, fahiya minal lahwi wal la'ibi, maka dia termasuk dari permainan, sendau guru, dan wasaila fasidatin, sarana-sarana yang rusak, wabatilatin dan batil. Wa qulna inna tamthila, dan kita telah mengatakan bahwa tamthil kullu hadza ar-raqdu muhamatun 'anit tamthiliyati wal masrahiyati wal anashidi, semua itu kullu hadza raqdi taib, semua itu gerakan, goyangan, nyanyian, tarian, itu muhamatun merupakan diva, pembelaan, yakni upaya untuk mendukung tampiliyat, mendukung sandiwara, wal masrahiyat, sama sandiwara teater, wal anasyid, demikian pula nyanyian-nyanyian, sama tadi, kadang gitu kan, sambil joget, ambil goyang kepala dan lain sebagainya. Hal hiya wasailu da'watin amu aula, apakah itu adalah media-media dakwah atau tidak? Fanaqulu lahum, kita katakan hiya minal wasail, iya, itu semua termasuk dari sarana-sarana. Lakin wasailu syaitaniyatin batilatin, namun media-medianya syaitan, bukan media Islam, namun medianya syaitan. Naam. Batilah yang batil. Tad'u ila ad-dhalali, menyeru kepada kesesatan. Laisat wasailah syar'iyyatin, bukan wasilah syar'iyyah yang disyariatkan. Wasailu syaitaniyatin batilatin, itu adalah wasilah-wasilah syaitan yang batil. Laha atharun mudammiratun fi syababi ahli sunnah, memiliki asar, mengisi pengaruh yang menghancurkan para pemuda Ahlussunnah. Istaghalluha litadlil syabab as-salafi, mereka tanamkan media-media tadi, mereka masukkan sarana-sarana tadi, ditanam di situ, tujuannya apa? Untuk menyesatkan pemuda salafi. Fahiya wasailu batilatin, itu adalah media-media yang batil. Awalan yang pertama, at-tamthilu ibadatun, tamthil drama, sinetron, sandiwara, itu adalah suatu ibadah. Wasaniyatun, ibadah yang bersifat penyembahan kepada berhala. Beliau menyebutkan ada kisahnya, sumbernya dari sana. Kana yataqaddamu biha al-Yunanu war-Rumanu wan-Nasara li alihatihim wa awthanihim, dahulu orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, demikian pula kaum Nasrani, yataqaddamu biha, mempersembahkan tamsil tadi itu, drama sinetron tadi, untuk apa? Untuk sesembahan-sembahan mereka dan berhala mereka, ibadah. Ya, ternyata sumbernya dari sana. Falamma ja'al Islamu abtalaha, ketika Islam datang, Islam membatalkannya. Ya, melawannya, menggugurkannya, menilai itu adalah kebatilan. Tsumma 'ada biha al-ghurbu wal yahudu wan nasara lil 'alami al-Islami. Kemudian al-Gharb, orang-orang barat, Yahudi, Nasrani, mengembalikan lagi ke dunia Islam, dimasukkan ke negara-negara Islam. A'aduha ilal bala ilal biladi al-Arabiyyati, mereka dimasukkan kembali ke negeri-negeri Arab. Faja'u min Misr wa Syam wa naqalu hadhihi al-bid'ata ila hadhihi al-biladi allati la ta'rifu at-tamthila la fi jahiliyatin wala fi islamin. Kemudian mereka datang. Jadi ini upaya dari musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani, orang-orang barat, dimasukkan ke negara-negara Islam. Kemudian ya, mereka kaum muslim datang dari Mesir, dari Syam, dari ini dan itu, kemudian memasukkan bid'ah ini ke negeri hadhil bilad, bilad Saudiyah, yang tidak mengenal tamtsil, enggak mengenal sinetron drama sebelumnya di masa jahiliyah, tidak pula di masa Islam. Fa kullu ma yunqalu min anna hal wasailud da'wati tauqifiyatun au ijtihadiyatun, maka setiap perkara yang dikatakan, apakah media-media dakwah tauqifiyah atau ijtihadiyah, naqul innal murada minha tabriru hatainid dalalatain, sesungguhnya ya, maksud dari pertanyaan tersebut, diajukannya pertanyaan bahwasanya apakah media dakwah itu tauqifiyah atau ijtihadiyah, at-tabrir membenarkan dua kesesatan tersebut. Bismi wasaili dakwah, dengan nama media-media dakwah, membenarkan apa? Tamthiliyat. Membenarkan apa? Al-anasyi. Tujuannya itu supaya dibenarkan bahwasanya itu bagian dari Islam. Thumma hadhil wasailu asbahat usulan min usuli da'watil ikhwanil muslimin. Kemudian media-media tadi menjadi asbahat isarat, menjadi usul, menjadi prinsip dari sekian prinsip dakwahnya ikhwanil muslimin. Wa hadza minad dalalil mubin. Ini merupakan kesesatan yang nyata. Kita melihat bagaimana dakwah ikhwanil muslimin, nasyid, ya, tamthiliyat dan semisalnya, bukan bagian dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Siapkan hadisnya, hadis yang ke-20.